Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fainna astaghal hadithi kitabullah wa kharal hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bidin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi binikmatillah tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan manhaj di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti akan datang ya jamaah yang lain, dan memang cuaca dan keadaan ya tidak memungkinkan bagi sebagian, barangkali demikian. Mudah-mudahan jamaah yang hadir diberikan pahala yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan materi manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab yang ke-9 ya. Ciri-ciri dakwah hizbiyah. Sampai poin keberapa kemarin? Poin ke? Keempat ya. Sekarang yang kelima, ya sudah 4 poin telah kita lewatkan. Secara cepat kita sebutkan saja 4 poin tersebut. Yang pertama, dari ciri hizbiyah, ciri dari dakwah hizbiyah adalah berkelompok, berkoalisi, membentuk ormas, peran atau forum komunikasi yang memiliki aturan, tanzim, undang-undang yang mengikat seluruh anggotanya dengan baiat atau dengan al-wala dan al-bara, yakni sikap loyalitas dan sikap berlepas diri terhadap kelompok tersebut. Ini ciri yang pertama. Jadi sudah pasti walaupun ya siapapun dia ya, walaupun awal-awalnya mungkin mengaku sebagai dai salaf katanya, ya ustaz salaf katanya, namun jika seperti ini keadaannya, maka sudah menjadi ciri khas dari ya hizbiyah. Ya, ciri khas dari hizbiyah. Kemudian ciri yang kedua disebutkan disembunyi-sembunyi dalam amal atau perbuatan. Ya, dalam dakwahnya itu sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang banyak, karena memang arah dari dakwahnya itu kepada politik. Tiap hari bicara tentang politik, keburukan-keburukan pemerintah dan lain sebagainya, ya mengkritisi pemerintah dan seterusnya begitu. Nah ini ya membuat mereka sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya. Kemudian yang ketiga adalah dakwah musiman, ya dakwah musiman. Ini juga menjadi ciri khas dari dakwah hizbiyah. Ya kalau ulama salaf dari zaman dahulu, dari masa para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, ya mereka terus fokus membina umat, mengarahkan umat kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada akidah yang benar, kepada manhaj yang lurus, kepada muamalah yang sahih, dakwah yang benar, dan seterusnya begitu. Ya bukan dakwah musiman. Ya bukan ya dakwah musiman istilahnya. Kemudian ciri yang keempat, sibuk dengan masalah politik. Nah ini dia, ya, yang banyak menyedot perhatian, ya, kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin di masa sekarang ini adalah mereka sibuk, ya, sibuk berpolitik, ya, sehingga habislah, ya, tenaga mereka, pikiran mereka, ya, waktu mereka dan lain sebagainya untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, tidak memikirkan bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya kepada Allah dengan baik dan benar, bagaimana mengetahui contoh Rasul atau sunnah Nabi dalam beragama dan seterusnya. Jadi sudah terkuras, ya, energinya itu sudah terkuras untuk masalah politik, ya, masalah politik yang ada di zaman kita sekarang ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang di pagi hari ini, yaitu poin yang kelima atau ciri yang kelima dari ciri-ciri dakwah hizbiyah, yaitu sibuk dengan mengikuti berita melalui media cetak ataupun elektronik. Ya, sibuk. Ya, kalau dahulu dengan koran, dengan majalah, dengan kemajuan teknologi ini, ya dengan internet. Ya, lewat internet, berita ini, berita itu, dan lain sebagainya, disibukkan dengan yang demikian, habis waktunya. Ya, habis sudah waktunya. Ya, yakni tidak sempat lagi baca Al-Quran, tidak sempat lagi membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu seterusnya ya. Kita dengarkan di sini keterangan dari muallif pengarang kitab ini, hafizahullah taala, di halaman 404. Bagi yang punya kitabnya, 404. Mereka sibuk dengan mengikuti berita BBC, CNN, Al Jazeera, internet, media sosial, YouTube, Instagram, ya, Facebook, koran, majalah, dan lainnya, yang mereka sebut dengan fiqhul waqi', yaitu fikih realita. Ya, fikih realita. Ya, jadi dalam bahasa Arab disebut dengan fiqhul waqi', ya, yaitu dalam bahasa kitanya fikih realita, kontemporer. Apa yang terjadi sekarang terus diikuti perkembangannya. Ya, apa yang terjadi sekarang ini terus diikuti perkembangannya. Ya, sibuk dengan berita-berita dan lain sebagainya, padahal kita tahu bahwa ya, orang-orang yang mencari berita itu dan yang menyebarkan berita-berita itu belum tentu benar. Belum tentu ya benar. Ya, mungkin satu kebenaran diliputi oleh sekian banyak kedustaan. Kan begitu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam Al-Qur'an, ya, apa namanya, ketika orang-orang fasik ya membawa berita, Allah katakan kepada kaum muslimin, fatabayyanu, ya, fatabayyanu, maka cross check lah, ceklah terlebih dahulu, ya, apabila orang fasik membawa berita, ya, fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ceklah terlebih dahulu, lihatlah terlebih dahulu. Ya, lihatlah terlebih dahulu, yakni kebenarannya, sejauh mana kebenaran dari berita yang dibawa tersebut. In ja'akum fasikum binaba' fatabayyanu. Apabila datang orang fasik, lihat, orang fasik di sini dikatakan orang fasik. Ya, tadi dikatakan di ya, paragraf ini, ya, berita-berita itu tentu sebagiannya berasal dari orang-orang non-Islam, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Nah, dalam ayat yang mulia, Allah nyatakan orang fasik. Nah, kalau orang fasik, dia masih muslim. Ya, orang fasik itu dia Islam, dia muslim. Hanya saja dia gemar berbuat dosa. Nah, itu, maka disebut dengan fasik. Ya, orang yang fasik. Menyimpang jalannya. Menyimpang arah kehidupannya. Banyak berbuat dosa dan maksiat, maka disebut sebagai al-fasik. Orang fasik. Jadi apabila orang fasik membawa berita, kata Allah, fatabayyanu, ceklah terlebih dahulu, ya, teliti terlebih dahulu, benar enggak nih, sahih atau tidak beritanya, begitu, ya, apalagi yang menyangkut kehormatan manusia, kan gitu ya, menyangkut kehormatan manusia, harus dicek terlebih dahulu. Nah, jadi inilah yang kita lihat pada apa namanya yang beredar di zaman sekarang ini, atau yang disebut dengan ya, yang berita-berita yang tidak benar itu disebut dengan berita-berita hoax gitu ya. Ya, jadi intinya ya kita harus meneliti dan mengecek terlebih dahulu. Adapun berita-berita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, maka tentunya ya keberadaannya adalah sahih, benar. Ya, tidak perlu kita cek kembali karena memang ya, datang min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang di zaman sekarang ini lebih fokus dengan fikih, ya, realita, fikhul waqi'. Sedangkan ya berkaitan dengan fikih, ya, yakni dalam syariat agama ini banyak orang mengabaikannya, banyak orang yang tidak memperdulikannya, tidak mempelajarinya. Padahal itulah yang sebenarnya penting bagi mereka untuk mereka, yakni laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lihat pada paragraf di bawahnya, yang wajib diketahui oleh kaum muslimin bahwa media cetak dan elektronik dikuasai oleh orang-orang kafir, dan di antara tujuan mereka ialah, nah tentu, ya, yakni media-media, ya, mainstream dan seterusnya itu kebanyakan dikuasai oleh orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Yang jelas mereka memiliki tujuan, memiliki, ya, maqasid, yakni tujuan-tujuan, ya, yang diketahui oleh mereka sendiri. Yang pertama kita lihat apa tujuannya, yaitu menyibukkan kaum muslimin dengan problematika, ya, problematika Irak, Syria, Lebanon, Palestina dan lain-lainnya, sedangkan mereka mempunyai rencana lain terhadap negara-negara Islam lainnya. Jadi sudah disibukkan, ya, sudah disibukkan kaum muslimin dengan ini, dengan itu dan lain sebagainya, ya, sehingga leluasa bagi mereka untuk merencanakan rencana-rencana yang lain, rencana-rencana yang lainnya, begitu kira-kira. Ya, ya, artinya bukan kita tidak boleh, bukan kita tidak boleh memikirkan nasib saudara-saudara kita, bukan itu maksudnya. Tetapi, ya, ini yang harus kita fahami, tujuan besar mereka ini diantaranya menyibukkan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, membesarkan dan membanggakan kekuatan mereka untuk membuat takut hati umat Islam. Ya, jelas. Ya, dengan berita-berita yang ada itu, ya, hati umat Islam ini semakin takut terhadap, ya, mereka, terhadap musuh-musuh mereka. Jauhlah hati mereka, ya, sudah jauh mereka hatinya dari agama ini, ya, maka, ya, hati mereka sudah diliputi juga oleh ketakutan yang besar. Ya. Sebagian dai menghabiskan waktunya untuk mengikuti media cetak dan elektronik, akhirnya mereka lupa kepada diri dan keluarga mereka sendiri. Mengikuti berita tidak akan merubah keadaan umat. Pengetahuan sebagian da'i tentang berita-berita politik yang menurut mereka punya wawasan luas atau faham realita, apakah dapat menyelesaikan problem umat Islam yang kompleks? Ya. Jadi jelas bahwa yang seperti ini tidak akan dapat menyelesaikan masalah umat. Padahal umat ini punya problem yang banyak sekali. Punya masalah yang, wah, segudang lah kita katakan. Ya, yakni dari kesyirikan yang mereka kerjakan, bidah-bidah yang mereka lakukan setiap hari, kan begitu. Ya, dosa maksiat yang biasa mereka kerjakan dan lain sebagainya, itu banyak sekali problemnya. Ya, problem yang ada pada diri mereka masing-masing, yang ada pada keluarga mereka masing-masing, dan begitu seterusnya. Jadi banyak sekali masalah, ya, dan problem umat ini yang harus diselesaikan. Maka lihatlah ketika Rasulullah, ya, ingat nih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah, ya, dan otomatis beliau menjadi pemimpin, ya, negeri Madinah, karena mayoritas di negeri Madinah itu adalah umat Islam, ya, yakni penduduk negeri Madinah yang sudah masuk agama Islam, mayoritasnya begitu, maka otomatis menjadi pemimpin, ya, Madinah, dan otomatis, ya, berdirilah negara Islam pertama. Nah, tentu problem yang Nabi hadapi ketika datang ke negeri Madinah itu luar biasa banyaknya, bayangkan. Ya, luar biasa banyaknya itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mendapat bimbingan dari Rabbul Alamin. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di antara umat Islam itu sendiri, dan, ya, masalah-masalah di luar dari, ya, umat Islam. Ya, misalnya contoh kita lihat, ya. Ketika Nabi datang ke negeri Madinah. Ya. Apa pertama yang beliau kerjakan? Yakni beberapa hari setelah istirahat di negeri Madinah, beliau membangun masjid, Masjid Nabawi yang kita kenal sekarang ini. Maka ini sebagai sentral atau pusat berkumpulnya kaum muslimin. Nah, ini luar biasa ini. Ya, tahapan-tahapan yang beliau lakukan itu luar biasa, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai masjid, ya, umat Islam bisa berkumpul. Ya, di masjid untuk salat berjamaah misalnya, bermusyawarah dan lain sebagainya di masjid. Ya kan? Kemudian setelah itu, ya, beliau melakukan al-mu'akhah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muslimin dari muhajirin dengan ansar. Ada 45 dari muhajirin, 45 dari kaum ansar. Ini dipersaudarakan. Ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, karena ini problem yang besar. Problem yang besar, karena banyak sekali kan. Kaum muhajirin yang hijrah ke negeri Madinah itu jumlahnya banyak sekali. Sedangkan di negeri Madinah mereka tidak punya family, saudara, enggak punya. Enggak punya family sama sekali. Enggak punya rumah. Ya kan? Enggak punya penghasilan. Dari mana mereka kerja? Sedangkan kebanyakan mereka adalah para pedagang. Dan orang-orang Madinah kebanyakan para petani. Ya kan? Ya. Nah, ini problem ini. Ini problem besar ini yang ada di masa itu. Maka Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ah, kemudian di antara problem yang ada di luar umat Islam itu sendiri, tentu Nabi dan umat Islam menghadapi siapa? Kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ya, yang kita kenal ada 3 suku dari Yahudi tersebut. Tolong sebutkan, Pak. Apa suku-suku Yahudi yang ada ketika itu? Yaitu, yang pertama, Quraidhah. Ya. Yang kedua, Qainuqa. Yang ketiga, Nadir. Saya ulangi. Ya. Yang pertama, Quraidhah. Gitu ya. Yang kedua, Qainuqa. Dan yang ketiga, Nadir. Nah, itu diadakan, ya, yakni perjanjian. Perjanjian antara umat Islam dengan Yahudi, dengan kaum Yahudi di zaman itu. Ya, banyaklah poin-poin dari, ya, perjanjian tersebut. Ya, saling membantu misalnya di antara mereka, ya, dan seterusnya banyak sekali poin-poin yang disetujui oleh umat Islam dengan kaum Yahudi ketika itu. Nah, ini kan masalah besar ini juga. Kalau tidak diselesaikan dari awal, ini akan menjadi masalah di kemudian hari, walaupun memang yang ya selalu mencari masalah itu adalah dari Yahudi. Yang mencari-cari masalah istilahnya adalah dari Yahudi, yang akhirnya 3 suku Yahudi ini dengan, ya, pengkhianatan mereka masing-masing terhadap umat Islam, terhadap perjanjian itu, akhirnya mereka diusir. Diusir oleh Rasul dari negeri Madinah. Ya, diusir oleh Nabi dari negeri Madinah. Karena mereka lah yang sebagai penyebab terjadinya, ya, kekacauan dalam negeri. Dan, ya, otomatis batallah isi perjanjian tersebut. Ya. Nah, ini problem nih. Nah, jadi intinya bahwa Nabi SAW di bawah bimbingan Allahu Rabbul Alamin, ya, melakukan tahapan-tahapan, langkah-langkah, ya, yang dapat menyelesaikan berbagai macam problematika umat di zaman itu. Ya, di zaman tersebut. Nah, ini tentunya dengan fikih, ya, fikihnya Nabi ini luar biasa ini. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang tidak demikian. Ya, umat di zaman sekarang ini masih jauh mereka dari ilmu kalau dibandingkan dengan para sahabat, ya, enggak ada apa-apanya dengan ilmunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi umat Islam di zaman sekarang ini sudah jauh dari ilmu agama, gitu ya. Tidak faham akidah, enggak ngerti manhaj dan lain sebagainya. Mereka sudah disibukkan dengan problematika, ya, yang ada. Ya. Problematika yang ada. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir di sini dikatakan dari hasil mengikuti mass media, mereka membagi ada da'i dan ada ulama. Ya, sedang ulama mereka bagi lagi menjadi 2. Ada ulama syar'i dan ulama fikih waqi' atau fikul waqi', yang faham realita. Ini adalah pembagian yang batil. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka sama-sama ya, dai-dai hizbiyah ini semena-mena untuk ya membeda-bedakan para ulama begitu. Ya, ada yang disebut dengan ulama ya syar'i, ada ulama fikih waqi', fikhul waqi'. Ya, kalau pada dasarnya, kalau menurut kita ya bahwa mereka-mereka yang ahli dalam fikhul waqi' itu bukan ulama sebenarnya. Ya, bukanlah kategori dari ulama. Jadi ulama yang sebenarnya adalah ulama syar'i yang ya mengerti agama ini, membimbing umat kepada agama ini agar mereka faham bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sampai mereka diwafatkan di atas tauhid. Nah, itulah sebenarnya ya yakni ulama yang berusaha memikirkan bagaimana umat ini selamat dalam kehidupan mereka dunia sampai akhirat mereka. Itulah ulama yang sebenarnya. Jadi bukan untuk kepentingan sementara ya. Kalau kita katakan seperti politik itu kan kepentingan sementara itu. Atau kepentingan ya, sebagian kelompok. Ya, sebagian kelompok, sebagian golongan kan begitu. Tapi ulama syar'i, ulama Islam yang sebenarnya itu memikirkan kepentingan umat ini dunia dan akhirat mereka. Bagaimana di dunia mereka selamat mengarungi kehidupan ini dan bagaimana pula nanti di akhirat mereka pun selamat ya dari siksa api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Barang siapa dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sukses yang diinginkan oleh para ulama kita. Sukses. Ya, suksesnya para ya umat ini agar mereka sukses dunia akhirat, ya di dunia mereka berjalan di atas manhaj yang benar, akidah yang sahih, ibadah yang sahihah kan gitu. Kemudian di akhirat pun mereka ya diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadi fokus dari dakwahnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman para sahabat sampai zaman kita sekarang ini. Ya. Adapun dai-dai hizbiyah enggak seperti itu. Enggak terfikirkan tuh. Ya, dai-dai hizbiyah tidak akan terfikirkan bagi mereka bagaimana umat ini selamat dunia akhirat. Bagi mereka adalah bagaimana golongannya, kelompoknya menang pilkada, pilpres dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itu yang ada di benak mereka. Ya, itu yang ada di kepala mereka. Dan tentunya sekali lagi ini jauh dari manhaj dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ciri yang kelima. Sekali lagi, ciri yang kelima dari ciri-ciri dakwah hizbiyah adalah sibuk dengan mengikuti berita melalui media cetak ataupun elektronik. Kemudian yang keenam, memuji dan menyanjung ahli bid'ah atau hizbiyun. Ini sudah pasti ini. Ya, ini ciri dari dakwah hizbiyah, menyanjung ahli bid'ah. Ya, menyanjung ahli bid'ah, siapapun dia. Ya, dengan kepentingannya intinya, dia akan menyanjung ahli bid'ah. Ingat ya, dulu ini permasalahan beda ya antara sebelum kemerdekaan dengan yang sekarang ini. Bagaimana itu? Dahulu ya, yakni orang tua dahulu, mereka membuat ormas, ya kan? Mereka buat ormas, ada Muhammadiyah, ada ini, ada itu, Persis dan sebagainya. Ya, tentunya juga dibawa kendali dari pemerintah Belanda di zaman itu, ya, untuk mengadu domba mereka diantaranya. Maka kita lihat tentu di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu, yakni perseteruan antara, ya, misalnya tauhid dengan syirik atau dengan antara orang-orang yang, ya, yakni mendakwahkan tauhid, ya, dengan orang-orang yang mendakwahkan kepada syirik, ini luar biasa perseteruannya di zaman dahulu. Perseteruannya itu luar biasa di zaman dahulu, ya. Ya, sering berantemnya di zaman dahulu itu. Ya, orang-orang yang mendakwakan tauhid itu langsung dicap sebagai Wahabi kan. Itu sering berantemnya dahulu dengan orang-orang musyrikin, orang-orang yang gemar berbuat syirik di zaman dahulu. Ini di zaman dahulu ini. Ya. Nah, begitu zaman kemerdekaan, ormas-ormas itu diatur. Itu ada aturan-aturan di antara ormas. Apa di antaranya? Ada yang tahu? Apa aturan-aturan di antara ormas itu? Tidak boleh saling tidak boleh saling mencela. Itu diantara ininya, diantara aturannya. Jadi ya nggak boleh lagi ormas itu yakni menyalahkan ormas lain yang berbuat syirik, berbuat bid'ah dan sebagainya, itu nggak boleh lagi. Maka yang timbul apa? Ya nggak apa tidak menutup kemungkinan yang timbul adalah ya saling menyanjung, saling menghormati dan lain sebagainya. Nah itulah yang diharapkan, itulah yang diharapkan. Jadi mana yakni sisi penegakan amar ma'ruf nahi munkarnya itu mana? Ya, amar ma'ruf sudah diketahui, nahi munkarnya ini masalahnya. Ya, jadi kalau yakni dahulu ya orang-orang Muhammadiyah yakni gemar menyuarakan TBC, apa TBC Pak? Tahayul bid'ah khurafat, apa ada di zaman sekarang? Saya katakan, apa masih ada di zaman sekarang? Dai-dai ya Muhammadiyah itu gencar bicara masalah TBC. Pernah enggak kita dengar di zaman sekarang ini? Mereka-mereka itu yang dahulu ya, yakni orang-orang terdahulu mereka gencar sekali menyuarakan tauhid, gencar sekali menyuarakan TBC itu. Namun zaman sekarang ini sangat disayangkan ya, kita katakan ini sangat disayangkan. Itu masalahnya tadi, ada aturan antara ormas itu, ada aturan tersendiri, tidak boleh saling, nah itu dia, tidak boleh saling mencela dan seterusnya ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, di antara bencana yang besar yang menimpa sebagian dai ialah mereka menyanjung-nyanjung dan menyebutkan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah atau hizbiyin dengan menyebut dalam ceramah atau menulis dalam buku atau majalah bahwa si fulan adalah imam syahid misalnya ya. Fulan pejuang yang membela Islam. Bayangkan. Ini lagi marak nih di zaman sekarang nih. Ya, sedang viral di zaman sekarang ini ya, yakni ada sekelompok orang ya, segolongan kaum muslimin di zaman sekarang yang memiliki ya kelompok tertentu yang memperjuangkan tokohnya, memperjuangkan ulamanya dan dibela mati-matian. Dan bahkan di antara kaum muslimin atau di antara dai-dai itu sendiri luar biasa. Yakni penghormatannya, ya sanjungannya, pembelaannya dan lain sebagainya begitu ya. Ya fulan pejuang yang membela Islam, fulan tokoh reformasi, fulan berjasa dan berjuang di partai politik. Ya padahal mereka yang dipuji itu sangat jauh dari manhaj yang hak. Mereka yang dipuji tidak pernah terlihat dalam perjuangannya membela tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, menegakkan sunnah, dan tidak pernah melarang umat dari syirik dan bid'ah. Nah ini ya, ini yang kita lihat kenyataannya seperti itu realitanya. Ya, itu realitanya seperti itu. Jadi yang ada adalah menyanjung, memuliakan ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah, padahal para ulama terdahulu, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya tidak ada. Tidak ada yang menyanjung, menghormati ahli bid'ah, tidak ada. Ya, tidak ada yang demikian, karena ini akan membuat umat ini tertipu nanti, maghrur, tertipu. Ya, tertipu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dari ciri dakwah hizbiyah adalah menganggap besar diri mereka sendiri. Menganggap besar diri mereka sendiri. Ya. Kita lihat keterangan di sini, menyanjung tokoh mereka yang tidak memiliki ilmu, yang hanya pandai bicara, ceramah, pandai berretorika, atau pandai membuat orang menangis, baru belajar ilmu syar'i sedikit, sudah menganggap dirinya menguasai seluruh masalah, akidah, fikih, muamalah, dan lainnya. Kemudian berfatwa dan dijadikan sandaran oleh para pengikutnya. Mereka merasa bahwa dirinya berilmu, padahal mereka tidak memiliki disiplin ilmu syar'i. Dan perumpamaan mereka ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kita lihat di sini Nabi menyatakan al mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Artinya orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan seperti orang yang memakai dua helai baju kebohongan. Dua helai baju kebohongan. Sekali lagi, orang yang merasa kenyang, lihat ini, orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan seperti memakai dua helai baju kebohongan. Merasa kenyang, ya, dengan apa yang tidak diberikan. Ini sebenarnya begini nih Pak nih, Ibu ya. Ya, ini sering terjadi di negeri kita nih, dari hadis Nabi. Saya berikan contoh ya, agar lebih paham dari hadis Nabi ini. Misal, ada ya orang datang kepada kita misalnya, ya fulan, sudah makan belum? Ditanya sudah makan belum? Biasanya dijawab apa? Oh sudah katanya. Padahal belum makan kan? Padahal belum makan. Hadis ini kata para ulama berdasarkan hadis ini terkumpul padanya dua keburukan. Terkumpul padanya dua keburukan. Ini mungkin karena malu-malu biasa ya, ini budaya orang timur begitu. Ya ditawari makan, ayo makan, sudah makan belum? Oh sudah, padahal sudah lapar nih, ya karena malu kan, ya jawabannya sudah aja saja kan, mungkin begitu. Maka kata para ulama terkumpul padanya dua, yakni dua keburukan. Keburukan yang pertama adalah, ya kebohongan, al-kadzib, kebohongan, kedustaan. Dan keburukan yang kedua adalah apa? Al-ju', lapar. Ini keburukan yang kedua. Ini adalah keburukan yang kedua. Jadi intinya, ya, yakni Nabi SAW mengatakan di sini, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan, ya, seperti orang yang memakai dua helai baju kebohongan. Ya, pertama, dusta lisannya. Ya mengatakan ya, bahkan sudah makan gitu kan, dusta dia. Dan ya, keburukan yang kedua adalah lapar itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya ciri dari ciri-ciri dakwah hizbi yang ketujuh adalah menganggap besar diri mereka sendiri. Menganggap besar diri mereka sendiri. Kemudian yang kedelapan, ciri yang kedelapan, selalu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar dan memberikan gelar-gelar yang jelek kepada para ulama dan da'i salafi. Ini dari zaman dahulu ya, tentu dimulai dari masa Nabi. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, apa gelar-gelar yang tertuju kepada Nabi? Pertama, ya orang-orang kafir Quraisy menggelari Nabi sebagai Al-Majnun, orang gila, bayangkan, orang gila, ya. Nah ini dalam kitab Sirah disebutkan ada tentunya orang-orang di luar Mekah, wabil khusus pada musim haji tentunya ya, datang ke negeri Mekah untuk berhaji kan begitu. Maka sebelum kedatangan para jamaah haji ke negeri Mekah, orang-orang kafir Quraisy, para tokohnya telah sepakat. Ya, mereka bermusyawarah dan sepakat untuk ya, yakni menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun Nabi berada gitu ya. Ketika Nabi menyampaikan dakwah misalnya di Mina, di Muzdalifah, di Arafah dan lain sebagainya, pasti ada ya orang-orang kafir Quraisy di belakang Nabi yang menjelek-jelekkan Nabi. Ya, ingin yakni membuat citra dakwah Nabi itu jelek, intinya seperti itu. Ya, mereka mengatakan ini majnun, orang ini orang gila katanya. Nah, suatu ketika ada di antara orang musyrik, orang Arab musyrik yang penasaran kok orang ini atau di Mekah ini ada ya orang gila yang sangat populer gitu. Ada orang gila yang sangat populer gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di negeri kita tidak ada orang gila populer kan? Tidak ada orang gila yang populer begitu. Nah, ini di Mekah ini ada orang gila yang populer katanya. Maka ditelusuri lah siapa yang disebut dengan orang gila ini, maka ia berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi ketika jumpa dengan orang ini, Nabi mulai pembicaraannya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Akhirnya orang ini terkaget-kaget dengan ucapan Nabi dan ia mengatakan dalam hatinya, ini sih bukan orang gila. Enggak mungkin orang gila berkata tadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ini enggak mungkin orang gila ini. Akhirnya dia penasaran dan semakin penasaran dan mengikuti akhirnya masuk kepada agama Islam. Nah, ini banyak terjadi di zaman dahulu. Jadi Nabi dijelek-jelekan, dikata-katai sebagai al-majnun, orang gila. Atau apalagi? Apalagi gelar bagi Nabi ketika itu? Al-kahin, ya, dukun, as-sahir, tukang sihir, apalagi? Ya, berbagai macam gelar yang jelek. Berbagai gelar-gelar yang jelek dialamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sya'ir, ya, si penyair itu, tukang sair itu, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali memang. Banyak sekali gelar-gelar jelek itu dialamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sama ketika ya para ulama terdahulu. Ya, mereka mendakwahkan Islam, mereka dijelek-jelekan oleh ahli bid'ah, oleh para ahli bid'ah sampai zaman sekarang ini. Ya, sampai zaman sekarang ini, ya, para ulama yang mendakwahkan kepada tauhid misalnya langsung dicap sebagai Wahabi. Ya, Wahabi, padahal yang mengatakan Wahabi enggak tahu apa itu Wahabi. Ya, apa sebenarnya Wahabi atau siapa itu Wahabi, kan begitu. Apa sejarahnya dan seterusnya enggak tahu. Nah, inilah yang terjadi, inilah fenomenanya seperti ini. Jadi sekali lagi, mereka memberikan gelar-gelar yang jelek kepada para ulama dan dai salafi. Dikatakan di sini hizbiyun, jika hujjah atau dalil pada mereka lemah atau tidak mempunyai dalil atau alasan lagi, ini sudah habis, sudah argumentasi mereka sudah habis gitu ya, maka yang ada adalah tuduhan yang jelek. Nah, ini dia. Jadi tentunya mereka tidak memiliki ilmu. Karena mereka tidak memiliki ilmu, sehingga argumentasi mereka ini dangkal. Argumentasi mereka ini sedikit, ya, untuk dapat membantah dakwah salaf ini sedikit sekali argumentasi mereka. Nah, kalau sudah habis, habis dalil mereka, habis amunisi mereka istilahnya, habis argumentasi mereka, maka yang mereka gunakan adalah apa? Yaitu tadi, ya, yakni tuduhan yang jelek, memberikan tuduhan yang jelek, memberikan gelar-gelar yang jelek supaya umat Islam lari dari kajian yang hak, kajian yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Ah, begitu. Jadi ini yang mereka pakai, ya. Nanti ada tingkatan lagi yang lebih tinggi lagi. Tingkatannya lebih tinggi lagi apa? Bagaimana sikap ahli bid'ah yang lebih tinggi lagi tingkatannya? Yaitu mereka berusaha mempengaruhi pemerintah. Berusaha mempengaruhi penguasa untuk apa? Untuk menikam, ya, yakni para ulama salaf itu, dai-dai salaf itu. Ya, kita lihat contoh di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pada saat orang-orang Mu'tazilah sudah kehabisan amunisi, dalil, argumentasi, maka mereka dekati pemerintah. Mereka dekati penguasa dan mereka, ya, arahkan penguasa untuk, ya, menghukum, memenjarakan, ya, mencambuk para ulama salaf di masa itu. Makanya para ulama salaf, ya, mereka terbagi-bagi ketika itu. Ada di antara mereka yang keluar dari Baghdad, enggak kuat sudah. Dengan tekanan-tekanan, ya, intimidasi sebagainya enggak kuat, mereka keluar. Ya, keluar dari Baghdad. Seperti Imam Syafi'i juga keluar dari Baghdad. Ya, di tahun 199 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri keluar dari Baghdad. Dan yang lain keluar dari negeri Baghdad, enggak tahan dari intimidasi dan berbagai hal lah dari pemerintah zaman itu. Ya, kemudian yang ketiga ada di antara ulama-ulama salaf di zaman itu yang bertahan. Ya, yang bertahan di Baghdad, ya, bertahan di Baghdad. Namun yakni tidak mau komentar atau tidak mau berfatwa yang tegas ya tentang masalah ini karena juga mereka khawatir tentang diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, tentunya ada di antara para ulama salaf di zaman itu yang tegar dan istiqomah di atas manhaj salaf, akidah salaf, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau dipenjara, dicambuk, dipukul dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, inilah ya keadaan para ulama di zaman dahulu. Ya, keadaan para ulama di zaman dahulu. Jadi para ahli bidah itu menempel dengan penguasa, mendekati penguasa, mempengaruhi penguasa untuk menekan ahli sunnah wal jamaah, menekan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini yang mereka pakai. Ya, ini cara-cara yang mereka pakai dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, mereka berusaha ini untuk menjelek-jelekan dakwah yang hak. Ya, dai-dai yang menyuruh kepada yang hak, kepada manhaj yang hak, akidah yang benar, ya, kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ya gelar-gelar, ya, ejekan-ejekan dan lain sebagainya lah. Kalau mungkin di zaman dahulu bisa berhasil barangkali, ya, tetapi tentunya Allah Maha Kuasa, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha berbuat makar, namun Allah balas makar mereka dan Allah lah sebaik-baik yang membalas makar mereka. Kan begitu. Namun di zaman sekarang, jika hal ini terjadi, justru kebalikannya sebenarnya. Artinya apa? Usaha-usaha mereka untuk mempengaruhi orang banyak, untuk tidak mengikuti akidah yang hak, manhaj yang hak, justru ini menjadi bumerang bagi mereka. Akan terbalik keadaan. Ya, karena orang-orang di zaman sekarang kebanyakan ya terpelajar, sehingga mereka berpikir, kan, berpikir dengan akal sehatnya, ada apa ini, kok dakwah itu, dakwah di sana itu disebut Wahabi, apa itu Wahabi, kan gitu, apa itu Wahabi, ya, dicek, akhirnya ya jelaslah bagi sebagian umat ini bahwa dakwah yang hak ini ya yang wajib diikuti, adapun gelar-gelar tadi tidak benar. Gelar-gelar tersebut tidaklah benar. Nah, ini di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang justru semakin penasaran, akhirnya mencari. Dan jika ada kejujuran di hatinya untuk mencari kebenaran, pasti Allah beri hidayah itu. Inilah faktor yang membuat Allahu Rabbul Alamin memberi hidayah kepada hati seorang hamba. Apa tadi? Kejujuran di hati untuk mencari kebenaran. Ya, kejujuran di hati untuk mencari kebenaran. Jadi siapa saja dari orang-orang non-Islam, orang-orang Muslim, jika memiliki kejujuran di hati untuk mencari kebenaran, maka akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ciri yang ke-8 ya. Sekarang kita lihat ciri yang ke-9. Ciri yang ke-9 adalah mudah mengkafirkan tanpa alasan yang benar, mudah mengkafirkan atau ya mudah menghukumi, menjas, menghukumi. Contohnya gini, misal ya, ini misalnya yang sudah menjadi ritual mereka. Misal kita hanya menjelaskan misalnya kedudukan hadis-hadis mengenai keutamaan surat Yasin misalnya ya. Kita jelaskan bahwa hadis-hadisnya tidak ada yang sahih, tidak ada yang benar, dan seterusnya. Langsung mereka menjas, yakni menghukumi kita, oh kalau begitu, ya, dakwah ini melarang orang baca surat Yasin. Nah, kita katakan, Pak, Anda gagal faham. Bukan itu yang kita maksud. Bukan kita melarang orang baca Quran. Bukan kita melarang orang baca Yasin dan seterusnya. Kita hanya ingin menjelaskan secara ilmiah bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin enggak ada yang sahih. Yang sahih justru adalah baca surat Al-Kahfi, malam Jumat atau hari Jumat itu yang diamalkan Rasul dan para sahabat. Begitu. Jadi terserah kepada Anda, kan gitu kita kan. Terserah kepada Anda. Anda mau meninggalkan ya kebiasaan lama Anda atau terus melanjutkan kebiasaan lama Anda, kita enggak ada melarang-larang orang. Kita tidak ada melarang-larang orang untuk yang demikian, kita hanya menjelaskan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah, kan begitu. Ya. Atau misalnya lagi, ya. Misalnya lagi kita jelaskan tentang yakni tidak boleh beribadah misalnya di kuburan, kan begitu. Ya, maka mereka langsung menjas, langsung menghukumi, oh, kalau gitu dilarang kita baca Quran. Bukan dilarang baca Qurannya. Silakan baca Quran di rumah, silakan baca Quran di masjid, yang jelas ada larangannya dari Nabi adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, kata Nabi. Ya, kan hadisnya sahih itu. Hadisnya jelas sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani apa kata Nabi yang mulia? Kata Nabi yang mulia, "La taj'alu La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhuha masajid fa inni anhaakum an dzalik." Apa makna? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah melaknat atau semoga laknat Allah tertuju kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Janganlah kalian lakukan yang seperti itu, karena aku telah melarang kalian untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lihat, hadisnya sharih, tegas sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan Anda baca Quran di mana? Di rumah. Anda baca Quran di masjid, jangan di kuburan. Jangan di kuburan. Kan begitu. Itu permasalahan pertama. Itu permasalahan yang pertama, kan? Belum lagi permasalahan yang kedua dan seterusnya. Seperti, ya, yakni tidak ada manfaatnya yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit dan lain sebagainya. Ini permasalahan yang berikutnya ini. Ya, yang pertama saja sudah mereka langgar. Apalagi permasalahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya kan begitu. Jadi intinya, ya, Ahlus Sunnah ini luar biasa. Detail sekali pembahasannya, namun Ahli Bid'ah tidak seperti itu. Ahli Bid'ah justru memahaminya secara global saja, bahwa seolah-olah kita melarang orang baca Al-Quran Al-Karim. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih banyak lagi nih. Kalau kita berikan contoh-contoh berkaitan dengan masalah ini. Ya, contohnya lagi, misal, ketika dai-dai salaf misalnya selalu membawakan ya yakni khutbatul hajah, ya apa kata Nabi dalam khutbatul hajahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, kan begitu. Ini kan dari khutbah Nabi, khutbatul hajahnya Nabi, bukan dari yakni karangan ulama, bukan karangan dari ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi memberikan peringatan kepada umat ini tentang bahayanya bid'ah. Karena Nabi mengatakan ya, yakni sungguhnya seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan. Dan yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi. Dan dalam riwayat yang lain, setiap yang sesat itu bertempat di neraka. Ini adalah peringatan saja dari Nabi SAW. Namun, apa tanggapan ahli bid'ah? Tuh lihat. Ya, kajian salaf itu. Tukang bid'ah-bid'ahin. Semuanya bid'ah, kata mereka. Semuanya bid'ah. Ya. Yang enggak bid'ah poligami aja. Jadi dianggap semuanya bid'ah oleh kajian salaf ini. Semuanya bid'ah. Ya, kita akan masuk neraka katanya. Lah, siapa yang menuduh Anda masuk neraka? Siapa yang menuduh Anda itu masuk neraka? Kita hanya yakni menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap bid'ah adalah sesat, kata Nabi. Setiap bid'ah adalah sesat. Jadi intinya kita tidak menjas atau menghukumi per orang atau individu atau umat Islam bahwa mereka pasti masuk neraka, kan enggak seperti itu. Ya. Jadi memang sudah gagal faham, kita katakan. Gagal faham. Nah, itulah yang difahami oleh ahli bid'ah. Ya, sekali lagi, yang difahami oleh ahli bid'ah. Nah, di sini lebih lagi yaitu mereka mengkafirkan. Ya, mudah mengkafirkan tanpa alasan yang benar, gitu ya. Kita dengarkan sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Apa kata Nabi? Ayyumam ri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal wa illa raj'at alaihi, kata Nabi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, na'udzubillah ini, ya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh. Tidak boleh kita panggil saudara kita yang muslim, ya kafir, wahai kafir, gitu. Enggak boleh. Ya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, yakni maka ia telah kafir. Namun apabila tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lihat kehati-hatian di sini. Nabi sudah ingatkan seperti ini, dan para ulama kita adalah orang-orang yang sangat hati-hati dalam menghukumi orang sebagai kafir. Enggak mudah. Ya, tidak mudah. Ya, bagi para ulama kita, ulama salaf ini menghukumi orang, ya, dihukumi sebagai kafir karena ini terkait dengan kehormatannya, dan ini masalah besar, masalah yang sangat besar, ya, masalah darah, kehormatan dan harta, ini tiga ini masalah yang besar ini. Tidak akan bermudah-mudah para ulama kita untuk menghukumi seorang itu misalnya dia telah keluar dari Islam atau kafir begitu, ya. Jadi nggak bisa bermudah-mudah. Ya, maka tidak ada ulama salaf itu ceroboh misalnya, atau gampang sekali menuduh orang, ya, telah kafir misalnya. Namun yang bisa kita katakan sekarang ini adalah hukum secara global. Jadi hukum ada dua, ya. Hukum ada dua. Yang pertama hukum secara detail, dan yang kedua hukum secara global. Nah, yang bisa kita hukumi adalah secara global, bukan secara detail. Bagaimana itu? Misal, ya, misal, kalau ada orang berbuat syirik besar, ini ingat, syirik besar, ya, bukan syirik kecil, maka kita katakan orang itu terancam, lihat, terancam keluar dari Islam, dan terancam kekal di neraka untuk selama-lamanya. Ini, ya, hukum secara global, bukan hukum secara individu. Bukan hukum secara detail. Ini beda lagi nih. Kalau hukum secara detail atau individu, ini harus dibawa kepada ulama besar, ya, serahkan kepada dia untuk menghukumi orang tersebut bagaimana. Begitu, ya. Jadi sangat hati-hati. Ya, jadi ahlu sunnah ini sangat berhati-hati di dalam menghukumi manusia. Kita hanya bisa menghukumi itu secara global saja. Tidak secara khusus atau tidak secara individu, ya. Baik, kita dengarkan sekarang hadis Nabi yang berikutnya. Man da'a rajulan bil kufri au qala adu Allah wa laysa kadzalik illa har 'alai, kata Nabi. Artinya, dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, ingat, wahai musuh ini sama ini. Perkataan wahai musuh Allah dengan wahai kafir mana sama? Ya. Sedang orang tersebut tidaklah demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri, kata Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini masalah besar nih. Ya, sekali lagi, yang seperti ini masalah besar karena menyangkut kehormatan manusia. Menyangkut kehormatan manusia, enggak boleh mengatakan wahai kafir, wahai musuh Allah, enggak boleh. Kalau di zaman dahulu para sahabat, ya, berkata ya adu Allah, wahai musuh Allah, itu jelas-jelas yang dikatakan, ya, musuh Allah itu adalah orang kafir musyrik, ya, tulen di zaman itu, ya, orang kafir musyrik tulen di zaman itu, ya, bukan muslim. Enggak ada sahabat menuduh, ya, dengan tuduhan ini kepada Muslim, ya, di zaman dahulu enggak ada. Sama sekali, ya, tidak ada yang demikian. Atau kita dengarkan hadis yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik," kata Nabi. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan ataupun kekufuran, melainkan tuduhannya akan kembali kepada dirinya jika orang yang dituduh tidak seperti yang ia tuduhkan itu. Ya, ini luar biasa ini. Ya, ini adalah peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhati-hati lisan kita, tidak bermudah-mudah lisan kita ini, yakni mengatakan, "Ya kafir, ya adu Allah, wahai kafir, wahai musuh Allah," ataupun yang semisalnya. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat paragraf yang terakhir di sini. Pada zaman dahulu, yang biasa mengkafirkan adalah kaum Khawarij. Nah, lihat ini. Jadi bukan para sahabat ya. Para sahabat mereka yakni orang-orang yang hati-hati. Orang-orang yang sangat hati-hati lisan mereka ya. Pada zaman ya, dan pada zaman sekarang, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, ini Khawarij ya, di zaman sekarang begitu. Dan pada abad ini dimulai dari buku-buku Said Qutb, Abul A'la Al-Maududi, kemudian diikuti oleh Jama'atul Hijrah wa Takfir, kemudian diikuti oleh para pemuda, kelompok dan aliran yang mengkafirkan para penguasa dan lainnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan para masyayikh tentang mereka dan juga bantahan-bantahannya. Nah, ini kalau kita telusuri berkaitan dengan orang-orang yang bermudah-mudah ya menuduh orang lain kafir ya dan seterusnya, nah ini mungkin terwarnai dengan warna-warna Khawarij. Nah, begitu. Kalau di zaman sekarang ini ada istilahnya jamaah tahzir. Tukang tahzir sana, tahzir sini. Ya. Nuduh sana, nuduh sini. Jadi kerjaannya setiap hari tahzir-tahziran. Ya, tuduh-tuduhan. Begitu. Jadi bukan ilmu yang disampaikan kepada masyarakat, namun yang disampaikan adalah tahziran. Tahzir sana, tahzir sini. Ustadz A, Ustadz B, dan seterusnya semua disebutkan. Enggak, di absen semuanya. Di absen semuanya, enggak ada yang luput, penuh dengan tahziran. Ya, penuh dengan ya tahziran, peringatan dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi, ya kalau ada di zaman sekarang ini orang-orang yang bermudah-mudah ya sekali lagi, orang-orang yang bermudah-mudah untuk ya yakni menghukumi individu-individu orang apalagi yang dituduh adalah para dai-dai salaf wal iyadzubillah, maka tuduhan tersebut tentu akan kembali kepada mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Gitu ya. Ya, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ini baru di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Lebih berat lagi nih, seperti ini. Ini dosa besar nih. Termasuk dari dosa besar. Ya, tahdir sana, tahdir sini. Maka orang-orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10 yang terakhir dari ciri-ciri dakwah hizbiyah. Dari ciri-ciri dakwah hizbiyah yang ke-10 adalah tidak memiliki sikap dan pendirian yang jelas, yakni labil artinya. Ya, tidak memiliki sikap yang jelas dan pendirian yang kokoh dalam beragama. Ya, mudah diombang-ambing. Mudah untuk diprovokasi. Mudah untuk terseret arus dan lain sebagainya. Ya, bagaimana zaman deh katanya. Bagaimana keadaan begitu dan seterusnya. Ya. Nah, ini ciri dari dakwah hizbiyah. Ya, tidak memiliki pendirian. Tidak memiliki apa? Pendirian. Kita lihat di sini, sikap berubah-rubah pendirian adalah kebiasaan pengekor hawa nafsu. ahli bid'ah dan hizbi, bukan dari sikap seorang salafi yang berpegang kepada manhaj salaf yang hakiki. Mereka tertipu dengan semua sikap dan gerakan yang mereka lakukan. Pada hakikatnya penipuan ya yang berangsur-angsur. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an berkata, "Inna ad-dhalalah haqqad dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wat-talawun fid-din fa inna dinallahi wahid," kata beliau. Lihat, penjelasan yang bagus sekali dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Artinya sungguhnya kesesatan yang sebenarnya ialah engkau menganggap baik apa yang dahulu engkau anggap mungkar. Lihat, engkau sekarang ini menganggap baik apa yang dahulu engkau anggap mungkar, dan menganggap munkar apa yang dahulu engkau anggap baik. Ini masalah agama ya intinya ya. Jauhilah berganti-ganti warna dalam agama. Lihat. Jauhilah dalam bergonta-ganti warna dalam kehidupan beragama ini. Karena agama Allah itu adalah satu. Lihat. Agama Allah adalah satu. Agama Allah itu satu. Ini banyak ya. Kalau kita beri contoh banyak sekali. Kalau kita beri contoh sangat banyak sekali ya di zaman sekarang ini. Orang ya berubah-rubah pendiriannya. Ya ini berubah-rubah manhajnya gitu. Apa ada Nabi berubah-rubah manhaj? Ada apa ada ya ini para sahabat berubah-rubah manhaj? Enggak ada. Jadi suatu yang sudah sangat jelas ya dalam pandangan agama, maka tidak ada ya ini perubahan. Tidak ada perubahan di dalamnya. Ya, tidak ada perubahan di dalamnya. Yang menyangkut masalah manhaj, menyangkut masalah akidah, itu dari zaman Nabi 1400 tahun yang silam sama dengan yang sekarang dan sampai akhir zaman. Sampai kiamat tiba nanti. Enggak akan berubah yang namanya manhaj Nabi dan para sahabat, tidak akan berubah yang namanya akidah Nabi dan para sahabat, ya. Hal-hal yang mendasar dalam agama ini tidak akan pernah terjadi perubahan-perubahan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Ya. Kalau kita ambil contoh banyak tentunya. Ya, banyak sekali. Yakni kita lihat di zaman dahulu. Dari zaman dahulu misalnya para ulama kita, mereka tahu betul, ya, sistem demokrasi itu sangat tahu mereka, sangat paham mereka, sistem demokrasi. Makanya para ulama salaf dari zaman dahulu, ya, seperti Sheikh Al-Albani, ya, kemudian Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i, ya, di mana para ulama-ulama ini hidup di negeri-negeri yang demokrasi, paham betul tentang demokrasi itu sendiri. Sehingga mereka memperingatkan dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini dari bahayanya, ya, dari bahayanya sistem tersebut, ya, sistem tersebut, ya. Kemudian juga walillahilham, ya, yakni para guru-guru kita yang senior, ya, semoga Allah tetap menjaga mereka, terus memberikan arahan kepada umat ini agar tidak terombang-ambing, tidak terprovokasi, ya, dengan pemilu ini, pemilu itu, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, inilah baru ada yang di belakang-belakangan ini, beberapa tahun yang ya yang silam atau kebelakangan ini, berkaitan dengan di antara dai-dai yang mudah sekali, ya, yakni terombang-ambing atau mengarahkan umat kepada ya pemilu dan seterusnya, coblos ini misalnya, coblos nomor anu misalnya, ya, dan begitu seterusnya. Ini ya bagaimana manhaj mereka sebenarnya? Ya, jelas ini kan diragukan manhaj mereka, atau ya mereka tertipu intinya. Kalau kita katakan bahasa yakni mudahnya adalah, atau ya bahasa mudahnya yakni mereka tertipu. dengan keadaan di zaman sekarang ini, dengan keadaan dan realita yang ada di zaman sekarang ini, tertipu dan lupa dengan manhaj yang telah mereka pelajari, akidah yang telah mereka pelajari, dan seterusnya. Jadi tentunya ya, kita ingatkan di sini bahwa di antara ciri dari dakwah hizbiyah itu adalah yakni tidak memiliki ketetapan dalam bermanhaj, dalam berakidah, dan seterusnya itu. Jadi mudah terombang-ambing, mudah terbawa dan terprovokasi dengan suasana dan keadaan, begitu ya. Mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada 10 yang telah kita bacakan dan kita jelaskan tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah. Dari ciri yang pertama sampai ciri yang terakhir, yang ke-10, mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti dari pembahasan ini, dan semoga kita semakin mantap dalam bermanhaj dengan manhaj salafus salih. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita, ya, manhaj ini. Sebaiknya ditulis mestinya. Tulis saja dulu. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang akan dibawa ke depan. Silakan, Bu. Ya, ada pertanyaan, apakah tuduhan Murji'ah yang dialamatkan kepada Syekh Al-Albani dan murid beliau itu Syekh Ali Hasan akan kembali kepada si penuduh? Kalau kita jawab, kalau kita mengambil hadis Nabi tadi, di mana tentunya Syekh Al-Albani tentunya sangat jauh dari akidah Murji'ah dan juga telah dibantah oleh murid beliau yaitu Syekh Ali Hasan, Ali Abdul Hamid selama hidup beliau, ya, bahwa beliau berlepas diri dari Murji'ah, begitu pula guru beliau berlepas diri dari Murji'ah. Ini sudah jelas, yakni bantahan-bantahan dari beliau, begitu ya, sehingga akan kembali tuduhan tersebut kepada orang-orang yang menuduh, ya, Syekh Ali dan Syekh Al-Albani. Na'udzubillah min dzalik. Artinya doa Nabi itu, ya, itu kan sebenarnya luar biasa itu, ya. Artinya agar kita ini berhati-hati sebenarnya, agar kita ini berhati-hati dan tidak bermudah-mudah menuduh orang, ya, menuduh orang, ya, ini itu dengan tuduhan-tuduhan yang jelek begitu, ya. Karena kalau tuduhan itu tidak benar tertuju kepada orang yang tertuduh, maka akan kembali kepada yang menuduh, begitu. Ada pertanyaan, saat ini sedang viral tentang seorang tokoh agama yang disanjung oleh para pendukungnya dan dibenci oleh pemerintah karena tidak ada ulama yang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti tokoh agama tersebut. Bagaimana cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang benar, ya, di suatu daerah? Tentu yang berkaitan dengan agama Rasul dan para sahabatnya lah yang pertama kali menegakkan agama, mempraktikkan agama. Dan sudah pasti Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in telah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan? Ya, karena Allah sendiri mengatakan tentang para sahabat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia lain. Kalian memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Kan jelas sekali ayatnya. Jadi para sahabat adalah generasi terbaik umat ini yang pertama kali telah menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tentu penegakan amar ma'ruf nahi munkar oleh para sahabat tentu atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi. Enggak ada para sahabat itu mengkritik Nabi, atau misalnya para sahabat mengkritik penguasa-penguasa setelah mereka atau setelah Nabi begitu ya. Dari para Khulafaur Rasyidin atau bahkan dari kalangan Bani Umayyah misalnya. Ya, raja-raja pada masa Bani Umayyah dan seterusnya. Enggak ada. Mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Ya, dalam ya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apa yang diterapkan oleh para sahabat, oleh para ulama di zaman dahulu berbeda dengan yang diterapkan oleh sebagian orang di zaman sekarang ini. Ya, di zaman sekarang ini. Contoh ya. Ketika Nabi sedang membagi-bagi harta rampasan perang, itu ada orang namanya Dzulkhuwaisirah. Nah, Dzulkhuwaisirah ini adalah orang yang tidak berilmu, ya, tidak berilmu, dan dia cepat menghukumi Nabi. Bayangkan, Nabi yang dikritik oleh Dzulkhuwaisirah. Apa kata Dzulkhuwaisirah kepada Nabi? I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau belum berlaku adil. Oh, Nabi marah sekali mendengar pernyataan tersebut. Nabi memerah mukanya dan itu diketahui oleh para sahabat. Nabi sedang marah, maka Nabi berkata kepada Dzulkhuwaisirah, "Illam a'dil faman?" Kalau saya sebagai nabi, saya sebagai rasul dianggap tidak adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Nah, siapa lagi yang akan berlaku adil? Nah, jadi ya, Dzulkhuwaisirah ini adalah cikal bakal dari kaum Khawarij yang senang mengkritik pemerintah, senang menuduh macam-macam kepada pemerintah dan seterusnya dan seterusnya di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak bahkan ini, ya. Jadi kalau ulama kita kan gentle tuh ya. Kalau para ulama kita dari zaman dahulu itu gentleman. Kalau dilihat ada raja atau penguasa yang menyimpang, didatangi langsung. Langsung didatangi. Nggak perlu di atas podium, di atas kerumunan massa dan sebagainya, nggak perlu. Dia sendiri datang. Ya, sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Dan juga dia nggak ada mengadakan ya apa namanya? Conference atau apalah namanya di hadapan orang banyak atau memberitahu kepada siapa-siapa, enggak ada seperti itu. Jadi secara rahasia datang dia kepada penguasa dan yakni menasehatinya. Ya, menasehatinya kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ya, seperti itu keadaan mereka. Jadi enggak takut mereka kepada penguasa dan mereka pun ya, menjaga wibawa penguasa, wibawa pemerintah, langsung menuju kepada si penguasa menasihatinya. Diterima alhamdulillah, enggak diterima ya sudah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah pasti akan ya mengadili ya si penguasa tersebut nanti di akhirat. Jadi sekali lagi berbeda ya dengan orang-orang di zaman sekarang ini. Ini berkaitan dengan fikih, pertanyaannya, ketika berdoa di antara dua khutbah, ketika berdoa Di antara dua khutbah, bolehkah berdoa sambil mengangkat tangan? Yakni di antara dua khutbah kan ada duduk itu. Khutbah Jumat ya. Di antara dua khutbah ada duduk, maka apa yang dilakukan oleh para jamaah ya tidak berdoa atau tidak ada doa khusus dalam masalah ini. Dan ketika khatib berdoa pada saat khutbah kedua, ya para jamaah tidak mengangkat tangan, tidak pula mengaminkan. Diam saja mereka sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana dengan seorang yang berKTP Islam? Secara terang-terangan dia melecehkan syariat agama. Berlemah lembut kepada orang kafir. Bolehkah kita menghukuminya sebagai munafik? Ya, yang seperti ini nanti dulu. Artinya jangan kita tergesa-gesa karena kalaupun harus dihukumi, maka bukan kita yang menghukumi. Ini para ulama. Ulama lah yang menghukumi. Jadi kita ini tidak berhak menjudge atau menghukumi orang ya sebagai munafik kah, sebagai fasik kah atau lain sebagainya. Namun boleh saja kita menghukumi secara global saja. Secara umum, ya bukan secara individu ya, bukan secara individu. Kalau individu ini kita serahkan kepada ulama gitu. Karena bukan kapasitas kita untuk menghukumi manusia. Ya, bukan kita yang menghukumi manusia, gitu ya. Jadi sekali lagi, ulama lah yang ya sudah mumpuni ilmunya untuk menghukuminya. Ya, untuk menghukuminya. Adapun ya Rasulullah SAW di zaman dahulu, beliau mengetahui si A, si B, si D adalah orang-orang munafik tulen, itu karena sudah ada wahyu dari Nabi. Sudah ada pemberitahuan, informasi dari Rabbul Alamin kepada Nabinya itu, ya sallallahu alaihi wasallam tentang si A, si B, si C dan seterusnya adalah orang-orang munafik tulen. Makanya Nabi tahu ketika itu siapa-siapa disebut munafik dan nama-nama mereka ya disimpan oleh sahabat yang mulia, siapa namanya? Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman, makanya Hudzaifah Ibnul Yaman mendapat gelar apa? Gelarnya adalah Sahibus Sir. Sahibus Sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi. Rahasia negara, ya, itu sahabat Hudzaifah Ibn Yaman. Ada daftar hitamnya itu, blacklistnya ada. Ya, pada Hudzaifah Ibn Yaman, radhiyallahu ta'ala an. Ya. Jadi kalau secara global boleh. Kalau secara global boleh kita katakan munafik. Tapi untuk individu, jangan. Ya, tidak boleh. Kita menuduh ya munafik. Makanya yang selamat itu mereka yang tentunya mengikuti manhaj salaf. Itu pasti selamat. Selamat untuk dirinya ya dan selamat juga dari menuduh yang tidak-tidak kepada orang lain. Jadi memang orang yang sangat berhati-hati adalah orang yang berusaha berada di atas manhaj salaf. Itu sangat hati-hati dia. Sikapnya sangat hati-hati, lisannya sangat hati-hati, ya, perbuatannya pun hati-hati. Saya mau bertanya, ada seorang yang sudah faham dan mengenal sunnah, tetapi dia terkadang suka mengerjakan amal-amal bid'ah karena paksaan temannya. Ya, karena paksaan teman gitu ya. Ya, ini sikap yang berbahaya seperti ini. Kita katakan ini sikap yang berbahaya, artinya dia masih labil. Ya, dia masih labil. Ya, hendaknya dia terus berdoa kepada Allah, ya, di antara doanya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau ya seperti juga doa dari Imam Hasan Al-Basri, yakni Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah berikanlah aku rezeki berupa istiqomah. Berikanlah aku rezeki berupa istiqomah. Ini yani istiqomah di atas manhaj, istiqomah di atas akidah, istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ah begitu. Jadi banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Ya, untuk istiqomah. Jadi saya katakan tadi kalau ya kan mestinya dia menghindar ya. Mestinya dia menghindar dari orang-orang seperti ini, dari teman-teman seperti tadi ya, karena tidak memberikan kebaikan untuk diri dan agamanya, untuk akhiratnya itu. Ya, dihindari teman-teman seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan apa? Al mar'u 'ala dini khalilih. Seorang tergantung atau terwarnai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Hendaknya seorang melihat kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia berteman? Atau Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang lain, ya, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang jelas-jelas keimanannya, kata Nabi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Lihat, orang yang bertakwa. Jadi jelas ya, arahan-arahan dari Nabi ini sangat jelas bagi kita. Enggak sembarang kita berteman, ya enggak sembarang kita bersahabat. Lihat dulu siapa dia, siapa orang itu, bagaimana agamanya, bagaimana akidahnya, manhajnya dan lain sebagainya. Kan begitu. Ya, walaupun bermuamalah kita boleh dengan siapa saja. Muamalah itu, muamalah secara global itu, secara umum kita boleh dengan siapa saja. Namun untuk menjadikan orang ya sebagai teman atau bahkan sebagai sahabat, ini harus hati-hati. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin, kata Allah. Ya, orang-orang yang bersahabat selama di dunia, kata Allah, pada hari ini di akhirat justru sebahagian menjadi musuh atas sebahagian yang lain kecuali orang-orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau dahulu ya berteman bersahabat dengan orang-orang yang enggak jelas lalu terjerumus diri kita, ya nauzubillah min dzalik, terjerumus, maka nanti di akhirat akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh dengan sahabat lama di dunia itu. Ya, sebagaimana makanya ada penyesalan ini. Bagi orang-orang ini ada penyesalan sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, ya, ya laitanit takhadtu fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh celaka diriku. Mengapa dahulu di dunia aku jadikan si fulan menjadi sahabatku? Justru ya, setelah datang kebenaran kepadaku, ya, ia telah menyesatkan diriku setelah datang kebenaran kepada diriku. Dia itu, yakni sahabat itu, telah menyesatkan diriku justru setelah datang kajian yang hak, kajian salaf ini kepada diriku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penyesalan. Ya, penyesalan nanti di akhirat. Nyesal dia. Menyesal dia di akhirat. Ya, nah inilah contoh berkaitan dengan ya orang-orang yang salah gaul, salah dalam bersahabat. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu salamata wal afiyah. Ini ada pertanyaan. Apakah ilmu eskatologi? Eskatologi Islam masuk dalam pemahaman di luar manhaj salaf atau masih dalam pemahaman manhaj salaf? Saya tanya dulu, apa makna eskatologi itu? Apa maknanya itu? Saya mau bertanya nih. Apa makna eskatologi? Ada yang bisa jelaskan apa itu eskatologi? Hah? Apa Pak? Baru dengar. Gak ada yang, mungkin ibu-ibu kali yang bertanya nih ya. Bagaimana? Iya, kalau intinya kalau ya ilmu ini adalah bagian dari filsafat atau induknya adalah filsafat, maka sudah dipastikan bahwa ya, yang seperti ini tidak benar dalam pandangan akidah Islam. Dalam pandangan manhaj salaf tidak benar. Kenapa? Karena para ulama dari zaman dahulu sudah memperingatkan umat ini dari bahaya filsafat. Ya, dari bahaya apa? Dari bahaya filsafat. Ini nanti bisa dilihat. Ini pembahasannya sudah terlewat ini. Ya, berkaitan dengan filsafat. Ya, berkaitan dengan filsafat. Sebentar ya, ini saya ambil nih. Ini bab kelima di sini. Bisa dilihat di halaman 224 atau 225 begitu ya. 225, kita terangkan atau kita ambil di sini perkataan-perkataan para imam kita yang empat yang populer. Ya. Pertama, Imam Abu Hanifah yang wafat di tahun 150 Hijriah. Apa kata beliau tentang filsafat? Ya. Beliau berkata, aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam, yakni ahli filsafat. Hati mereka keras. Bayangkan, hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak memiliki sifat wara, ini sifat hati-hati dalam kehidupan, dan tidak juga takwa. Ya, tidak juga takwa. Ya. Kemudian yang kedua, Imam Malik. Imam Malik ya, bin Anas yang wafat di tahun 179 Hijriah, apa kata beliau? Tentang ilmu kalam atau filsafat gitu ya. Law kana al-kalamu 'ilman latakallama fihi sahaba wa tabi'un kama takallamu fihi fil ahkam wa syara'i walakinahu batil yadulu 'ala batil. Seandainya ilmu kalam atau filsafat adalah sebuah ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya sebagaimana pembicaraan mereka terhadap ilmu-ilmu agama. Akan tetapi ilmu kalam atau filsafat adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Nah, ini Imam Malik ya. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i mengenai filsafat ya? Beliau wafat di tahun 204 Hijriah. Kata beliau, barang siapa yang memiliki ilmu kalam atau filsafat, ia tidak akan beruntung. Lihat, tidak akan beruntung, kata Imam Syafi'i. Beliau juga mengucapkan, hukuman untuk ahli kalam atau filsafat menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal atau sepatu dan dinaikkan ke unta, lalu diarak keliling kampung dan dikatakan inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadith serta mengambil ilmu kalam. Bayangkan, Mbak. Ya, ini Imam Syafi'i ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat di tahun 241 Hijriah, apa kata beliau rahimahullah, pemilik ilmu kalam atau filsafat tidak akan beruntung selamanya. Para ulama kalam adalah orang-orang zindik. Lihat, orang-orang zindik, yaitu orang-orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Jadi banyak sekali ya keterangan-keterangan tentang filsafat ya, yang dipaksakan masuk ke dalam agama Islam. Yang dipaksakan masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ya filsafat itu sengaja dimasukkan ke dalam akidah, maka akan rusak akidah Islam. Akan rusak akidah Islam. Kenapa? Karena akidah Islam atau agama Islam secara umum sumbernya wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Sedangkan filsafat sumbernya akal manusia. Ini akalnya orang-orang Yunani. Akalnya orang-orang Yunani, ya, Aristo, Plato, ya, dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi intinya akan berseberangan dengan agama Islam yang mulia ini. Ya, tidak akan ketemu ya antara wahyu dengan filsafat. Makanya tidak boleh dikatakan filsafat Islam lagi. Ya, yang digandengkan dengan Islam. Filsafat-filsafat Islam ya Islam. Nggak bisa digabungkan antara filsafat dengan Islam. Nah, ya, antara filsafat dengan Islam. Jadi memang banyak kerancuan tentang ya filsafat ini. Makanya banyak juga para filsuf di zaman dahulu yang akhirnya bertaubat. Ya seperti ya Fakhrur Razi, ya atau Imam Ghazali dan juga yang lainnya, mereka bertaubat dari filsafat. Bertaubat mereka dari filsafat. Ya, wallahu taala alam. Dan ciri ya orang terimbas atau terwarnai dengan filsafat, yakni bicaranya selalu global. Bicaranya global, enggak ada fokus tertuju dalam satu masalah, enggak ada, global saja sudah. Itu ciri bahwa orang tersebut terimbas dengan filsafat, ya, filsafat. Makanya untuk kampus-kampus atau universitas di seperti di Saudi Arabia itu tidak ada ya filsafat dimasukkan ke dalam materi ya atau mata kuliah, begitu tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Baik, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga